لسانه وماضر أوامر واجتناب النواهي. Melaksanakan perintah menjauhi larangan, melaksanakan ketaatan menjauhi maksiat. Ya, ketaatan yang dimaksud hal yang wajib, maksiat hal yang haram. Maka mati disebut taat ketika seseorang tidak melaksanakan salat duha, tidak melaksanakan puasa Senin Kamis, karena ini bukan bagian dari kewajiban. Kalau dia menambahnya, melakukan amalan-amalan tersebut, maka ini baik. Yang ketiga, qudratullah ta'ala fi infaqi ma sya'allahu min khalqi. Allah berkuasa membuat makhluk siapapun dia untuk bisa berbicara. Batu, pohon, ya, bumi, langit, dengan kehendak Allah bisa diajak bicara. Allah pernah menawarkan amanah agama ini kepada gunung, bumi, langit. Fa'abayna ayyahmilnaha wa asfakna minha. Mereka semua tidak mau, mereka semua takut. Ya, berarti sudah ada dialog antara Allah dengan langit, bumi, gunung. Semua makhluk, semua makhluk di luar malaikat, jin, manusia bisa berbicara dengan Allah dengan kehendak. Di antaranya bumi. Pada hari itu bumi bisa berbicara dan bersaksi terhadap siapapun yang berbuat ketaatan dan kemaksiatan di atas usulnya. Ini tentu perkara. Yang terakhir, yashallahu ala al-abdi al-kathbah sam'ahu, farahu, jildahu, yadaihi, wa rijlaihi, wal-ardu kama sabata fil kitabi wa sunnah. Allah menetapkan persaksian pada diri seorang hamba itu. Apanya? Pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, kedua tangannya, kedua kakinya bisa berbicara. Jadi ini jelas beberapa ayat, jelas di beberapa hadis. Ya, kulitnya bisa berbicara, matanya bisa berbicara, kupingnya bisa berbicara, kedua tangannya, kedua kakinya bisa berbicara, dan semua pembicaraannya adalah jujur, tidak membela tuannya. Ya, jadi telinga si fulan tidak membela si fulan, kulitnya si fulan pada hari itu tidak membela si fulan, tapi berbicara jujur. Berbicara kalau baik maka bermanfaat bagi si fulan, kalau buruk maka berbahaya bagi si fulan. Ya, jadi ini merupakan hujjah yang tegas pada diri seorang hamba kelak pada hari kiamat. Ya, jangankan malaikat pencatat, ya, kulit kita sendiri menjadi saksi. Inilah dua hadis yang mudah-mudahan membuat kita semakin takut untuk berbuat maksiat. Ya, ya, kita lanjutkan dengan beberapa soal jawab. Yang terakhir ini yang lebih baik. Ya, karena tercampur penghasilan ayah antum, maka antum tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Sedangkan antum sebagai anak, yang tentu bukan sekedar tamu seperti Nabi tadi. Maka yang terbaik, kalau memang bisa usaha sendiri, maka berusaha sendiri. Sambil terus menasihati, mengajak pada ayah antum untuk meninggalkan riba. Ya. Ketika orang sudah bertaubat, apakah umurnya yang dilakukan untuk maksiat pada masa lalu tetap ditanam atau di apapun? Wallahu a'lam tentang hal ini. Ya, bahwa hadis tadi berfawaid bahwa jauhi oleh kita maksiat sejauh-jauhnya. Kita bertaubat. Adapun kita telah bertaubat, apakah waktu-waktu yang telah lalu yang berupa kemaksiatan akan ditanya? Allah. Semua keburukan yang dilakukan di muka bumi ini akan disaksikan oleh bumi. Apakah hadis engkau berikut hartamu adalah milik ayahmu? Apakah juga berlaku bagi ibu? Iya. Iya. Iya. Ibu termasuk orang tua. Ya. Ibu berhak mengambil harta anak tanpa pengetahuan anak. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada orang yang mengadu mengeluh kepada Nabi, "Wahai Nabi, bapakku sering mengambil uangku, hartaku tanpa pengetahuan aku." Nah, Nabi menjawab dengan hadis tadi, "Anta wa maluka li abika." Engkau berikut hartamu adalah milik bapakmu. Ya, termasuk ibunya. Bolehkah pria muslim menikahi wanita Yahudi atau Nasrani sekalipun wanita tersebut tidak masuk Islam sampai menjadi istri? Ya. Ya. Kalau memang masuk Islam dulu, ya berarti bukan nikah dengan ahli kita. Nikah dengan seorang muslim. Ya. Yang dimaksud boleh adalah sampai menjadi suami istri. Hanya tentu tetap berlaku bagaimana tanggung jawab suami terhadap istri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Tetap berlaku bahwa kita disuruh menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya, maka terus setiap hari didakwai, diajak masuk Islam, tapi tidak boleh dipaksa. Bolehkah kita menceraikan istri yang masih sering berbuat maksiat walau telah ditarbiyah beberapa tahun? Ya, dengan langkah yang dianjurkan oleh syariat. Setelah antum nasihati, kemudian masih berbuat maksiat, maka bisa tidur. Setelah bisa tidur, masih berbuat maksiat, maka pukul. Ya. Setelah pukul, masih juga belum bertaubat, maka jalan terakhir ya, mentalak seorang istri tidak tertolak. Nabi SAW pernah mentalak beberapa istri. Ya, di antaranya Hafsah setelah peristiwa Madinah. Tapi dirujuk kembali. Bolehkah seseorang berpoligami dengan cara berhutang? Dan bolehkah sengaja mencari wanita yang kaya untuk membantu modal perdagangan? Tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Berarti dia tidak mampu. Takkan mampu. Ya. Jangankan yang sudah punya istri untuk nikah lagi. Yang bujang saja, apa kata Nabi? Fa in lam yastati fa alayhi bis saum. Ya, ketika Nabi menasihati, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'at, wahai para pemuda, jika kalian sudah mampu untuk memberikan nafkah, maka bal yatazawwaj, segeralah nikah. Segeralah nikah. Tetapi jika kalian tidak sanggup memberikan nafkah, tidak ada penghasilan yang cukup, maka berpuasalah. Bayang, padahal dia belum punya istri. Apalagi yang sudah punya istri. Ya, kontrakan 3 bulan belum kebayar. Ya, mau kawin lagi, bagaimana? Memaksakan diri. ya, bahwa nikah lagi ini bagian dari sunnah, tetapi harus dijalankan atas dasar kemampuan. Ya, kalau tidak mampu tidak boleh memaksakan. Ya, haram. Darah hewan laut apakah haram untuk dimakan? Ya, semua darah. Semua darah. Ya, darah dari binatang yang halal, darah dari binatang yang haram adalah haram kita makan. Ya, darah ayam, darah sapi, darah kambing haram kita makan. Bagaimana hukumnya kalau kita bermakmum dengan imam yang tidak faqih dalam agama? Akan tetapi orang tersebut selalu maju untuk menjadi imam. Bagaimana cara memberi pengertian kepada orang tersebut? Nah, bukan urusan kita. Mau faqih, mau tidak, mau sholatnya benar atau salah, bahkan dia berbuat bid'ah dalam sholatnya, bukan urusan makmum. Ya, kecuali jelas-jelas dia maghrib 4 rakaat. Ya, nah, 3 rakaat kita jangan ikut berdiri. Saya kira tidak ada imam seperti ini. Bacaannya salah, tidak karu-karuan, panjang dipendekin, pendek dipanjangin, sah salat kita insyaallah. Ya, dan imam itu sudah ditentukan di masjid itu. Ya, maka walaupun kita yakin betul bahwa bacaan kita jauh lebih fasih dari dia, hafalan kita jauh lebih banyak dari dia, tapi dia terus yang maju, itu memang seperti itu. Kita tidak boleh maju menjadi imam kalau kita memang bukan imam. Karena imam masjid sudah ditentukan, sudah ada. Ya, umumnya sudah di mana-mana. Secara resmi atau tidak ada. Ya, ada secara resmi ditunjuk di bulan sama di bulan. Ada yang tidak secara resmi. Ya, sudah menjadi kebiasaan kalau ada Pak Haji itu hadiah terus ya sudah. Mau bacaannya kayak apa, mau pakai usoli, mau pakai kunut subuh, bukan urusan kita. Ya, yang sunnah kita ikuti, yang bid'ah jangan kita ikuti. Tapi kita tetap menjadi makmum. Tolong jelaskan tanggal berapa puasa bulan Muharram. 10. Ya, puasa Asyura. Hanya Nabi pernah mencita-citakan, insya Allah tahun depan aku akan berpuasa tanggal 9 juga, agar tidak sama dengan orang-orang yang berarti tanggal 9 dan tanggal 10 Yaumul Tasu'a wa Yaumul Asyura. Tetapi belum sampai tahun depan, beliau sudah wafat. Ya, ini hadis kamiyah, ini hadis yang boleh dijadikan kita amal. Membaca Al-Fatihah dalam salat apakah harus mengucapkan amin ketika pada rakaat yang bacaannya tiup? Ya, membaca Al-Fatihah di dalam salat jahar rasir itu dengan amin, kalau dorin amin, dan tidak dengan amin ketika di luar salat. Ya, di salat di dalam salat dengan amin, baik sir atau jahar, duhur, asar, tetap dengan amin. Ya, adapun di luar sholat tidak disunahkan dengan memakai. Saya dan istri naik haji sama tur gelombang kedua. Apa maksud gelombang kedua? Sesudah sampai di Mekah, saya langsung ke tempat tidur sambil menunggu waktu haji, wukuf, lepas jumrah khususnya. Saya di hotel beberapa kali melakukan hubungan suami istri di hotel. Pertanyaan, apakah saya? Iya, tidak ada hubungannya karena sudah selesai. Karena ketika ketika jima ini sudah bukan waktu ihram, yang tidak boleh berjima, tidak boleh memakai tutup kepala, tidak boleh memakai wewangian dan seterusnya ketika masa ihram, ya, ihram umrah atau ihram haji, ketika memakai pakaian ihram itu, ya, ketika haji tamattu begitu datang sampai ke Mekah tawaf qudum atau tawaf umrah, kemudian sa'i, kemudian menggunting rambut, itu bisa selesai dalam waktu kurang dari 3 jam kalau yang cepat. Setelah itu selesai, maka semua larangan-larangan ihram bebas dilakukan. Jima, mau pakai wangian, mau pakai baju berjahit dan seterusnya, dan tidak perlu lagi memakai pakaian ihram. Ya, sampai nunggu tanggal 8. Ya, bukan nunggu rukuk, mulai merdung, bukan nunggu tanggal 8. Tidak benar kalau langsung rukuk. Nah, tanggal 8 langsung menuju ke Mina, bukan langsung apa? Kekeliruan besar. Jika jamaah kita langsung ke Arafah, ke Mina dulu. Ke Mina ngapain? Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, tidak di jamaah tapi di kosong. Ya, itu di Mina. Tanggal 8 sampai malam tanggal 9. Nah, habis subuh, siap-siap pergi ke Arafah. Begitu matahari terbit, baru berangkat ke Arafah untuk rukuk. Kalau bisa sampai di Arafah menuju Masjid Namirah. Masjid Namirah ini di zaman Nabi masih di luar Arafah. Nabi sholat zuhur di situ, khutbah dulu, kemudian sholat zuhur 2 rakaat, langsung qomat, langsung sholat asar 2 rakaat, langsung keluar dari Masjid Namirah menuju tempat wukuf. Jadi niat wukuf itu adalah setelah sholat zuhur dan asar jamak takdim. Ya. Ah, kemudian maghrib siap-siap meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah. Jangan sholat maghrib. Ya, maghrib sudah tiba, matahari sudah tenggelam. Tinggalkan Arafah, tapi jangan sholat maghrib. Nanti sholat maghribnya di jamak dengan isya, jamak takhir di Muzdalifah. Selesai sholat maghrib 3 rakaat, kemudian qomat, langsung sholat isya 2 rakaat. Ngapain? Tidur. Jangan sholat malam, jangan baca Al-Quran, jangan ibadah, tidur. Ini sunnah Nabi. Ya, di Muzdalifah sampai subuh. Ya, gunakan waktu untuk istirahat. Karena apa? Karena besoknya ada 4 pekerjaan besar. Berat. Ya, saya kira paling berat tanggal 10. Ya, lempar umroh Aqabah, tawaf ifadah, bersyukur tahallul, kemudian memotong kurban. Sa'i 5. Ya. Waktu itu sa'i 5. Berat. Nah, karena itu malamnya. Ya. Nah, itu tanggal. Tanggal 11-nya ringan. Ya. Tanggal 12-nya selesai kalau mau. Ya. Tanggal 11-nya bisa selesai kalau ada nafar awal. Ada nafar. Bolehkah kita menagih piutang dan bolehkah dengan keras apabila ada kecenderungan enggan membayar? Ya, Nabi pernah berhutang, didatangi oleh seorang Yahudi yang punya piutang itu dengan suara yang agak kasar. Lalu para sahabat ingin menghentikan kekerasan yang punya piutang itu. Ya, Nabi mengatakan, "Dahu fa'inna li sahibil hak, maka biarkan. Karena orang yang punya hak, dia bebas berbicara. Dia punya hak untuk bicara. Maka boleh. Ya, dengan bentakan, dengan perang, tentu tidak boleh dengan cacian, makian, dengan umpatan, tidak boleh. Ya, agar mohon baik. Boleh. Yang tidak boleh adalah tanpa perjanjian di awal, dia mengambil lemarinya, mengambil kulkasnya, mengambil barang-barangnya, ini yang tidak boleh. Kecuali ada perjanjian di awal. Gitu. Yang sunnah, ketika kita punya piutang, maka diperingankan. Keringanan pertama apa? Diundur. Mestinya jatuh tempo 1 Agustus, diundur menjadi 25 Agustus misalnya. Ini sunnah. Yang kedua, dikurangi. Mestinya harus bayar 1 juta, sudah bayar saja 800 juta. Tidak usah 1 juta. Ini sunnah. Yang ketiga, yang terbaik, saya katakan, sudah, tidak usah bayar. Ya, saya ikhlas. Nah, ini yang terbaik. Ini tidak wajib. Ini baik. Ya. Ya, hanya itu. Masih banyak yang belum berbaca. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.